الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Siapa yang minum teh? Nah, lagi sakit gigi nggak bisa minum yang manis-manis. Pura ya, Pak Sato, insya Allah. Oh, ada. Waduh, kata. Ayo, sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daripada dibuang nanti. Belajar. Ayo, nggak bisa malu-malu. Ayo. Sampai yang kepada Dabah kemarin Surut Nabi Nasar ya. Apa? Tafasilul asma'il lati la tansarif. Siapa yang hafal isim-isim yang mabni? Isim-isim yang mabni ada 5. Kodan, siapa yang apa? Kodan dibaca dulu gak apa? Ngafalkan sekarang. Kontol siapa yang lebih dulu? Ya, kontol Baida. Isim domir ini jelas ya. Domir huwab mahum yaitu semua domir itu mabni. Apakah itu domir munfasil atau mutasil yang telah menghafal? Rafa muttasil atau domir nasab muttasil atau munfasil atau domir khafad, semuanya itu apa? Mabni. Yaitu sebagai contoh saja huwa, anta, ana itu sebagai contoh mewakili yang lainnya. Isim isyara, isyara itu yang menunjukkan sesuatu dekat atau jauh. Hadha, hadhani, haulaiki, ini adalah isyara apa? Lil qarib. Kalau dhalika, dhalika, ula'ika, ini adalah qarib. Hadhani, hatani, dhanika, tanika. Ini yang benar, dia mabni atau mu'rab? Dia mu'rab. Yang mabni itu yang mufrad sama jama' hadhihi sama ha'ula'i. Dhalika, ula'ika. Tilka, ula'ika. Adapun yang mutsanna itu mu'rab. Mu'rab. Mu'rabnya dengan apa? Mutsanna marfu'nya dengan alif. Insyaallah nanti ada pembahasan macam-macam alamat i'rab. Marfu'nya dengan alif, mansubnya dan majrurnya dengan ya, sehingga kalau ra'a itu hadaini ya. Fi hadaini, bukan hadani. Ra'aitu hataini, mansub dengan ya. Fi hataini. Naam. Kemudian nunnya itu apa nunnya? Hadani, hatani. Nunnya itu adalah zaidah. Karena apa? Musanna itu dengan tambahan apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Nunnya itu adalah zaidah, tambahan. Dhanika, tanika, misalnya. Dhanika, tanika. Kemudian alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati atau allahi. Ya. Alladzani sama allatani ini mabni apa mu'rab? Mu'rab. Ya, sehingga kalau mansub alladzaini, majrur alladzaini, allataini, ya, dalam keadaan mansub dan majrur, alamat nasab atau alamat jarnya adalah ya, bukan alif, karena musannanya di sini adalah mu'rab. Yang apa yang mabni adalah mufrad sama jamak. Isim istifham, istifham itu apa? Soal pertanyaan, man anta, kaifa haluka, kam ibnuka, mata bisabir, aina muhammadun. Nah, itu adalah isim-isim sifham, menunjukkan pertanyaan. Man itu adalah isim syarat. Kemudian yang berikutnya adalah isim syarat. Isim syarat, syarat itu apa? Ya syarat. Kalau begini maka kan demikian. Misalnya apa? Man yazurni ukrimhu. Barang siapa yang menziarahi aku, yang mengunjungi aku, aku akan muliakan dia. Nah ini man di sini adalah sebagai huruf syarat. Syaratan memuliakan apa? Apabila adanya mengunjungi. Man ahsana ilai, man ahsana ilayya uhsinhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada saya, aku akan berbuat baik kepada dia. Syarat. Bukan man anta. Kalau man anta, man di sini apa? Istifham atau syarat? Siapa kamu? Istifham kalau man anta. Kalau man anta, man ini bukan nam. Ya, betul. Ya, enggak. Berarti man itu apa? Istifham, bukan syarat. Syarat itu apa? Yang kalau begini, maka begini. Itu syarat. Ya. Kemudian ma. Misalnya apa? Misalnya ma taqra tastafid minhu. Apa yang kamu baca, kamu akan mengambil faedah darinya. Ya. Bukan ma masmuka. Ya, ma ismuka menjadi masmuka. Kalau ma ini apa? Is tifham, bukan syarat. Syarat itu kalau begini maka begini. Ada fi'il syarat, ada jawab syaratnya. Ya, itu nanti dipelajari di jawazim. Di ini isim syarat ini pelajarannya tadi jazimnya fi'il mudhari, enggak sekarang. Jadi sekedar itu aja. Supaya tahu isim syarat itu yaitu sesuatu yang terjadi dengan syarat. Selain mata, mata misalnya mata tusafir, tusafir ma'aka. Mata, kapan kamu safar, aku akan safar bersamamu. Mata ini adalah isim syarat. Ya. Ya bukan mata. Misalnya mata cita. Kapan kamu datang? Nah, kalau mata cita ini adalah huruf apa? Ini adalah isim apa? Is faham, walaupun sama-sama mabni. Ya, di situ kan ada apa yang isim istifham itu ada mata dan juga ada man. Loh, katanya man itu isim istifham, kenapa kok dia menjadi isim syarat? Katanya mata itu isim istifham, kenapa dia menjadi isim syarat? Nah, itu sesuai dengan apa penggunaannya. Ya, kalau mata itu safir, mata itu safiru, mata di sini adalah isim istifham. Tapi kalau mata itu safir usafir ma'aka, mata di sini adalah isim syarat. Adalah isim syarat. Kemudian mahma, ya. Mahma ta'ti na'ti. Kapan kamu datang, kami akan datang. Isim syarat. Baik, kemudian alamat bina'ul isim, ada yang mabni di atas fathah, mabni di atas kasrah, mabni di atas dhamma, mabni di atas sukun. Ya, contoh-contohnya itu bagaimana yang nanti yang telah kita pelajari. Kemudian tafasilul asma allati la tansharifa, ini perlu, ini butuh perhatian. Tentang isim allati la tansharifa ini agak susah. Tafasilul asma allati la tansharif. Tafasil yaitu rincian-rincian isim-isim yang tidak bertanwin. La tansharif artinya apa? La tansharif artinya tidak bertanwin. Tansharif artinya tanwin. Yang pertama adalah sighatu muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Ala wazan mafa'ilu dan juga mafa'ilu, ada yang mafa'ilu dan juga ada yang mafa'ilu, hanya panjang dayanya. Contohnya masajidu dananiru. Dananiru itu wazannya apa? Mafa'ilu. Ya, sighah muntahal jumu', dia itu adalah jamak taksir. Dia jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Jamak taksir adalah jamak yang terjadi perubahan dari mufradnya. Masjidun masajidu. Dinarun jadi dananiru. Ya. Misbahun jadi apa? Masabihu. Nafi'un jadi apa? Manafi'u. Fahimun jadi mafahimu. Ya, fahmun jadi mafahimu. Ya, paham ya? Jadi jamak taksir yang wazannya adalah mafa'il atau mafa'il itu adalah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' dia la tansarif, tidak bertanwin. Sighah yaitu bentuk, muntaha artinya akhir, al jumu' dari jamak, akhir dari jamak. Dan ini setelah itu tidak ada jamaknya lagi, sudah selesai. Jamak itu berakhir pada sighah muntahal jumu', tidak ada yang lebih jamak lagi. Kemudian yang kedua adalah alif ta'nits maksurah. Alif ta'nits maksurah. Alif ta'nits maksurah yaitu apa? Isim yang akhirnya adalah alif maksurah. Contohnya hubla, sughra, kubra, ukhra. Ini alifnya itu alif ta'nits maksura. Bukan alif maksura. Kalau alif maksura itu umum, bisa muzakkar, bisa mu'annas. Tapi ini yang mu'annas, alif ta'nits yang alif maksura, yang alifnya itu mu'annas, menunjukkan perempuan. Karena enggak semua akhirnya alif itu berarti dia alif ta'nits. Nah, misalnya apa? Misalnya Musa. Musa akhirnya apa? Musa akhirnya alif maksura. Alif maksura tergambar enggak tulisan Musa? Tergambar ya Musa, tapi dia tidak alif ta'nits karena dia mudzakkar. Musa itu mudzakkar, tidak menunjukkan perempuan. Walaupun sama-sama Musa itu latan syarif, tapi sebabnya bukan alif ta'nits maksura, bukan. Tapi sebab tercegahnya dari tanwin karena apa? Karena al-alamiyah wal-ijmah. Ini nanti akan ada ini penjelasannya. Karena apa? Alamiyah wal-ijmah. Al-huda. Al-huda. Atau huda. Alif, akhirnya apa? Alif ta'nits. Alif ta'nits. Tapi dia akhirnya adalah alif maksurah, tapi bukan mu'annas. Bukan mu'annas. Sehingga kalau bukan mu'annas, berarti dia itu munsharif. Tapi munsharifnya itu apa? Di atas alif. Sehingga kalau huda dia itu tidak, kalau tidak ada alnya dibaca apa? Hudan. Alifnya ditulis. Iya. Nah, kalau ada alnya, al-huda. Ya, al-huda. Kalau enggak ada alif, alif lamnya, baca apa? Hudan, dan alifnya juga ditulis, alifnya ditulis. Tapi dibaca tanwin. Kenapa kamu munsharif? Ya, karena alifnya itu bukan alif ta'nits, tapi dia itu alif maksurah. Tidak alif ta'nits. Sehingga al-huda, ya, kalau ada alif lamnya maka ini hilang. Kalau hubla ya tetap enggak ada tanwin, enggak ada tanwin, dibaca hubla. Bukan hublan, sugron, kubron, ukhron, enggak ada. Baca hubla, sugro, kubro, ukhro. Karena apa? Alifnya itu alif ta'nits maksurah, tidak menerima tanwin. Tapi kalau akhirnya alif maksurah tapi dia munsharif, menerima tanwin, dibaca tanwin dia. Kemudian yang berikutnya adalah hubla itu apa artinya? Hubla itu artinya perempuan yang hamil. Sugra itu kecil, tapi mu'annas. Dia jamak dari saghiratun, jamaknya sugra. Dia jamak dari saghiratun. Saghiratun jamaknya sugra. Saghiratun jamaknya sugra, tapi mu'annas. Kalau hubla, dia jamak juga, jamak dari hablun. Kemudian kubra, dia jamak dari kabiratun, jamak dari kabiratun. Kabiratun itu mutakar atau mu'annas? Mu'annas. Jamaknya kubra. Boleh kubra, boleh kabiratun, boleh saghiratun, boleh sughra. Kan jamak itu macam-macam. Ya, kadang satu kalimat mufrad itu jamaknya bisa lebih dari satu. Ukhra, ukhra itu mu'annas dari akharu. Dia mu'annas dari akharu, bukan jamak. Ya, dia mu'annas dari akharu. Akharu itu mudzakkar, ukhra mu'annas, artinya yang lain. Kalau akharu yaitu laki-laki yang lain, kalau ukhra perempuan yang lain. Kalau saghirun apa jamaknya? Saghirun jamaknya apa? Aswar. Bukan. Aswar itu isim tafdhil. Sigharun. Ya, sigharun. Ini termasuk munsharif. Kalau saghiratun sughra. Kabiratun, kabirun apa jamaknya? Kibarun. Dia munsharif. Kemudian alif ta'nits mamdudah. Alif ta'nits mamdudah. Alif ta'nits mamdudah itu alif yang menunjukkan mu'annas yang akhirnya adalah hamzah. Ya, bukan hamzahnya tapi alifnya. Tandanya alif ta'nits mamdudah itu apa? Kalau akhirnya adalah hamzah. Alif ta'nits menunjukkan apa? Mu'annas. Safra'u. Safra'u ini mu'annas dari apa? Asfaru. Apa artinya safra'u? Asfar, kuning. Ya. Loh, gimana kok bisa mu'annas mudzakkar? Warna kok bisa mudzakkar mu'annas? Kalau dia mensifati laki-laki, ya dia laki-laki lagi. Kalau mensifati perempuan, maka perempuan. Misalnya, hadal baitu asfaru. Hadal baitu asfaru. Asfarun. Asfarun. Asfarun. Hadal baitu asfarun. Al-bait ini mudzakkar. Maka mensifatinya dengan mudzakkar juga. Tapi kalau apa? Hadhihi zahratu apa? Benar. Safra'u. Hadhihi zahratu, bunga ini kuning, safra'u. Karena apa? Mu'annas. Baydha'u. Dia mu'annas dari apa? Abyadu. Ya, warna mudzakkar juga mu'annas syar'i. Karena wazan fi'il. Nanti ada nanti. Karena wazan fi'il. dan mu'anasnya juga apa? Mu'anasnya benar syaraf. Karena apa? Karena alifnya adalah alif ta'nis maududa. Sauda'u ya mu'anas dari apa? Aswadu. Hamra'u mu'anas dari ahmaru. Kalau astiqa'un atau astiqa'u? Astiqa'un. Karena apa? Karena artinya bukan menunjukkan mu'annas. Shadiqun jamaknya adalah astiqa'un. Tanda apa? Astiqa'u. Di tidak dalil ya. Istilahnya tidak. Astiqa'u. Ya, astiqa'u. Astiqa'u. Alifnya itu adalah alif ta'nif mamdudah. Mengetahui alif ta'nif mamdudah itu kalau alif dan hamzahnya itu tambahan. Kalau tambahan tidak ada di mufradnya. Tidak ada di mufradnya. Berarti alifnya itu adalah alif ta'nif mamdudah. Tidak harus dia menunjukkan perempuan, tapi maksudnya alifnya itu yang alif ta'nif. Alifnya itu alif ta'nif. Tandanya apa? Kalau tidak ada di mu'anas, tidak ada di mudzakkarnya, tidak ada di mufradnya. Kalau alif dan hamzahnya itu adalah tambahan. Seperti ma'un. Alifnya itu alif ta'nits atau bukan? Bukan, karena apa? Asli. Alifnya itu asli. Beda dengan ini, safra'u alif dan hamzahnya tambahan dari apa? Asfaru safra'u, abyadu bayda'u, aswadu sauda'u. Sama'un ya. Alifnya itu alif ta'nits atau bukan? Bukan, asli. Berarti dia apa? Mun sarif sama un dan sama un. Yang gair mun sarif kalau apa? Alifnya adalah tidak asli tapi dia tambahan. Misalnya sadiqun asliqa'u. Asalnya tidak ada alif jama hamzahnya. Kemudian diadakan. Maka kalau ziyadah berarti alifnya berarti apa? La dan syarif tidak bertanya. Kemudian al-wasfu ma'al-adal, al-wasfu ma'al-wazn waznil fi'il, al-wasfu ma'al-ziyadatil alif wal-nun, al-alam ma'al-adal, al-alam ma'al-waznil fi'il ila akhirih. Yakni yang tadi 1, 2, 3 itu adalah satu illah. Kan isim alladhi la yang sarif dia tercegah dari sarof dari tanwin, ada yang disebabkan satu illah, satu penyakit, satu sebab ya, illah sebab disebab, ada yang satu sebab dan ada yang dua sebab. Yang tadi 1, 2, dan 3 itu mamlu' minasarofnya karena satu sebab. Apa satu sebab itu? Ya silah mentahjumu alif ta'nif maksurah, alif ta'nif mamdudah. Ini satu sebab. Kemudian berikutnya ada yang alladhi la yansarif, mamlu' minasarofnya itu karena dua sebab. Karena dua sebab. dua sebab. Illatan dua sebab, menurut Nasarab ada yang dua sebab. Dua sebab ini ada yang kembali kepada al-wasaf dan ada yang kembalinya kepada al-alam. Dua sebab, ada yang kembalinya kepada al-wasaf dan ada yang kembalinya kepada al-alam. Kalau kembalinya kepada al-wasaf itu ada tiga, satu, dua, tiga. Kalau kembalinya kepada al-alam itu ada berapa? Tiga, enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam. Ya, berarti al-wasaf sama ini, al-wasaf sama ini, al-wasaf sama ini, al-alam sama ini, ya. Yang menyertai wasaf itu ada tiga, dan yang menyertai al-alam itu ada berapa? Ada 6. Yang menyertai al-wasaf di situ ada al-wasaf ma'al adal, al-wasaf ma'a wazn fi'il, al-wasaf ma'a ziyadatil alifi wal lami. Ya, al-alif wal nun. Al-wasaf ma'al adl. Wasaf itu apa sih? Wasaf itu sifat. Sifat itu tidak ada zatnya. Nah, apa? Wasaf itu bukan bukan alam. Alam itu apa? Nama. Alam itu apa? Nama. Wasaf itu ya sifat. Sifat itu bukan bukan nama. Yaitu sesuatu apa saja yang tidak ada bentuknya, itu wasaf. Kalau alam itu sesuatu yang dinamakan. Al-wasf ma'al-adl contohnya mathna wa thulatha wa ruba'a. Mathna, adl itu apa? Adil itu ini secara bahasa adil itu membelok, menyimpang. Nah, harusnya lurus ini kemudian membelok, ini namanya adil. Al-wasf ma'al adil contohnya mathna wa thulatha wa ruba'a. Thulatha yakni artinya thulatsu ya. Thulatsu wa ruba'u. Mathna, kalau mathna artinya dua-dua, wa thulatsu tiga-tiga, ruba'u empat-empat. Nah, adil itu perubahan dari sesuatu yang lain. Misalnya mathna, mathna itu perubahan penyimpangan dari apa? Tsani. Kalau tsani artinya dua, atau isnani, dua ya. Kalau ingin mengatakan dua-dua berarti masna, artinya dua-dua. Sulasa itu penyimpangan dari salasatun atau salasun, yaitu sulasu. Kalau salasun itu tiga. Kalau sulasu artinya tiga-tiga, yaitu maju tiga-tiga, berangkat tiga-tiga. Ya, ruba'u. Ruba'u dia perubahan dari arba'un. Artinya empat, ruba'un jadi empat-empat. Ya Allah alam bisawab. Jadi al-wasf sama adl wallah alam enggak tergambar contoh yang lainnya. Ini yang disebutkan di dalam kitab. Al-adil itu apa? Perubahan. Perubahan dari sesuatu yang lain. Ya bukan perubahan jamak, bukan. Jamak juga perubahan. Tapi itu bukan yang itu. Tapi perubahan dari sesuatu berubah menjadi yang lainnya. Kemudian al-wasuf ma'a waznil fi'il. Wasuf yaitu pensifatan bersama dengan wazan fi'il. Wazan fi'il yaitu fi'il apa saja. Fi'il apa saja. Apakah fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Kalau ada al-wasuf dia wazannya seperti fi'il, maka dia mamnu' minas sharaf. Seperti ahsanu, akbaru, asgaru. Ahsanu, yang lebih baik. Akbaru, yang lebih besar. Asgaru, yang lebih kecil. Ini wazan fi'il. Seperti fi'il apa ini? Ahsanu. Ahsanu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Wazan af'alu. Asghar. Kemudian al-wasaf ma'a ziyadatil alifi wan nun. Al-wasaf sifatan bersama dengan penambahan alif dan nun. Contohnya sakranu. Sakranu apa artinya? Apa? Mabuk. Mabuk. Mabuk ini apa? Pensifatan. Ya bukan alam, bukan nama orang. Nah kalau sakron itu jadikan nama orang, ya berarti bukan sifat. Ada orang namanya sakron. Berarti al-alam ma'a ziyadat alif wa nun, bukan sifat. Tapi kalau orang itu mabuk, ya mabuk itu sifat bagi dia. Maka apa? Al-wasaf ma'a ziyadatil alif wa nun. Ya, ziyadah ya, bukan asli. Bukan asli. Nah, kalau asli berarti dia itu munsharif. Misalnya Quranun. Alif dan nunnya itu tambahan apa asli? Asli. Berarti kalau asli dia munsharif. Quranun. Imanun. Alif dan nun akhirnya. Apakah setiap alif dan nun akhirnya itu berarti lain syarif? Tidak. Yang lain syarif itu kalau alif nunnya itu apa? Ya, ziyadah. Imanun, bukan imanu. Imanun pertanwin. Karena alif dan nunnya itu asli. Sakranu asal dari apa? Sakrun. Ghadbanu, ghadabun, ghadbanu. Sab'un jadi syab'anu. Syab'anu ya, berarti mamnu' min syaraf. Apa illahnya? Ada dua illah yaitu al-wasfu sama ziyadat alif wa nun. Paham ya? Kemudian selesai. Sekarang pembahasan al-alam. Al-alam yang menyertai alam itu ada enam. Ada al-alam al-adl. Alam mal adil. Alam yaitu apa? Nama. Sesuatu nama. Apa saja yang dinamakan. Apakah orang atau hewan atau tumbuh-tumbuhan, apa saja yang diberi nama itu adalah alam. Alam mal adil bersama dengan adil. Adil itu perubahan. Perubahan dari sesuatu kepada yang lainnya. Bukan perubahan jamak atau bukan perubahan mutsanna, bukan. Ya tetap mufrad. Perubahan dari satu mufrad kepada yang lain. Umaru, dia itu perubahan dari Amirun. Dari Amirun menjadi Umaru. Alam, karena apa? Umaru itu adalah nama orang, Umar. Zufaru, perubahan dari Zafirun. Bisa nulisnya enggak? Zafirun. Zai, alif, fa, ra. Zafirun. Jadi Zufaru. Kalau al-alam, al-adl ini wazannya itu fu'alu, fu'alu, fu'alu. Zuhalu berasal dari Zahilun. Zufaru itu nama apa? Nama bintang. Zuhalun juga nama bintang. Kemudian yang kedua adalah al-alam ma'a waznil fi'il. Alam yaitu nama beserta dengan wazan fi'il. Yaitu wazan fi'il apa saja kalau dia dijadikan nama, dia mamnu minas sharaf. Dengan ahmadu, ahmadu fi'il apa? Mudhari'. Yazidu, yazidu fi'il mudhari'. Ahsanu, ya fi'il mudhari'. Yazidu yang dimaksudkan adalah nama, nama orang, yaitu Yazid. Banyak Ahmadu yang dimaksud adalah nama orang, Ahmad. Ahsanu yang dimaksudkan adalah nama. Nama bagi orang atau bagi sesuatu yang lainnya. Misalnya ini utam ini diberi nama Ahsan. Ro'a itu apa? Hada Ahsan. Maksudnya Ahsan nama kita. Ro'a itu Ahsana. Kemudian apa? Jalastu inda Ahsana. Jalastu inda Ahsana. Maksudnya dengan fat. Undur fi ahsana, lihatlah pada ahsana, yaitu nama kita, fi ahsana. Ahsanu itu juga apa? Sifat juga ya, ahsana. Tapi kalau yang dimaksudkan bukan nama orang, maka dia sifat, maka dia sifat artinya yang lebih baik. Misalnya akbaru dijadikan alam, boleh enggak? Boleh-boleh saja orang dinamakan akbar. Kalau orang dinamakan akbaru, berarti ilahnya itu adalah apa? Al-alam mal ma waznil fi'il. Tapi kalau akbaru bukan nama orang, berarti dia itu sifat ma wazn fi'il. Paham ya? Yazidu, yazidu, zada yazidu. Kalau dia jadi nama orang, maka dia adalah mamnu minas sharaf. Kalau orang namanya Akram, ditanyun apa enggak? Akramun apa Akramu? Akramu. Kemudian al-alam ma'a ziyadatil alif wan nun. Al-alam nama bersama dengan tambahan alif wan nun. Contohnya apa? Usmanu, Sufyanu, Sulaimanu, yaitu nama apa saja yang akhirnya adalah alif dan nun. Imranu. Walaki Marwanu dan sebagainya. Apa? Nu'manu. Al-alam ma'ta'nif. Al-alam yaitu nama bersama dengan mu'annath. Ta'nif yaitu ini tanda secara tulisan, bukan secara makna. Ta'mir di sini secara tulisan dan secara makna, yaitu yang diakhiri dengan ta' marbutah. Contohnya Aisyatu. Aisyah ini adalah apa? Alam, nama. Akhirnya apa? Akhirnya ta' marbutah, mu'annath. Aisyah itu adalah mu'annath lafzi dan ma'nawi. Secara lafaz yang mu'annath, kemudian secara makna juga mu'annath. Beda dengan Mughiratu. Mughiratu dia lafaznya apa? Mu'annath maknanya apa? Muzakkar. Berarti kalau ja'at Aisyatu. Tapi kalau Mughiratu, ja'a Mughiratu. Karena muzakkar dia. Mu'annathnya lafaznya saja mu'annath, tapi maknanya muzakkar. Fatimatu al-alam ma'at-ta'nis, maka dia tidak boleh dibaca tanwin Aisyatun, Fatimatun, Mughiratun, Hamzatu, Talhatu. Apa lagi? Tentang Mu'awiyatu. Al-alam ma'al-ujmah, Ibrahimu, Ismailu, Yusufu. Al-alam yaitu nama bersama dengan ujma. Ujma itu bukan Arab, nama tapi bukan Arab. Ibrahim ini ujma, nama Ajam bukan nama Arab. Padahal Nabi Ibrahim itu Nabi Rasul, Ismail Nabi dan Rasul, tapi namanya Ajam. Yusufu Nabi, tapi namanya Ajam. Ya, semua nama Nabi itu Ajam kecuali yang disingkat dengan Sun, Sun, Syam, Lah. Sun, Syam, Lah. Sun, Syam, Latun. Lah, ya, yang akhir itu dihukumi Syam, Lah. Sun, Syam, Lah. Ini depan, ini adalah nama depan para nabi. Sod. Sod itu Salihun. Ini nama Arab. Selain dari ini, semua nabi itu namanya Ajam. Berarti dia masuk mamnu minas sharaf karena apa? Al-alam ma'al ujmah. Ibrahim tidak ada di situ. Ismail tidak ada. Yusuf tidak ada. Ishaq tidak ada. Zakaria tidak ada. Yahya tidak ada. Itu nama-nama ajam. Sun, Sin, Sod itu adalah Salihun. Nun itu adalah Nuhun. Shin, Shin itu adalah Shu'aibun. Mim itu adalah Muhammadun. Lam, apa lam? Nama nabi yang katanya lam apa? Lutun. Kemudian ha apa? Hudun. Hudun. Selain itu adalah nama ajam. Mamnu' min ash-sharaf karena al-alam ma'al ujmah. Paham ya? Sehingga al-alam al-ajam itu ya bukan cuma nama nabi saja ya, semuanya. Seperti Herman itu ya, nama ajam. Ya, Ja'a Hermanu. Enggak boleh Ja'a Hermanun, enggak boleh. Kemudian yang keenam, al-alam ma'atarkib masji. Alam yaitu nama beserta dengan tarkib yaitu penggabungan masji yang campur. Susunan yang masji. Ya, tarkib apa? Tarkib artinya susunan. Susunan masji. Masji itu yang disatukan, dicampur, yaitu asalnya dua kata kemudian dijadikan satu, kemudian dijadikan nama. Dua jadi satu kemudian digunakan untuk nama. Apakah nama orang atau nama tempat? Ya. Ba'labakku. Ya, ba'labakku di dhamma saja itu. Yang benar dhamma. Ba'labakku itu ada tasdidnya, bakku. Bukan ba'labaku. Ba'labakku. Nama tempat. Nama tempat. Ya, ini asalnya ba'lun sama bakun. Asalnya dua kata. Kemudian digabungkan di enam di masjid, yaitu dicampur. Menjadi satu, kemudian dijadikan nama untuk tempat, maka dia mamnu' min ash-sharaf. Ba'labakku. Sehingga kalau ada fi apa fi? Fi apa? Ba'labakka. Gak boleh di ba'labakki karena dia mamnu' min ash-sharaf, caranya dengan fathah. Kemudian hadra mautu. Asalnya dari dua, hadra sama maut. Telah hadir kematian. Hadra sama maut. Kemudian dijadikan satu, digunakan nama. Nama apa? Tempat. Tempat di Yaman. Hadra maut. Tempat masyhur. Yamani apa? Orang Indonesia. Kebanyakan mereka itu hadromi. Namanya itu hadromi. Kebanyakan mayoritas hadromi. Orang Arab mana saja banyak. Mana hadromi? Kebanyakannya itu mayoritas. Karena orang Yaman itu perantau. Banyak apa, mereka itu perantau. Merantau ke Saudi, merantau ke Indonesia, ke Malaysia, ke bahkan ke Amerika. Karena buminya tandus. Terus kemudian di sana juga enggak ada perusahaan. Enggak ada perusahaan. Jadi untuk mencari maisyah itu ya keluar. Kalau di Yaman ya bisanya cuma dagang, bertani, terus kemudian beternak. Ya, kalau enggak, ya enggak ada pekerjaan. Ini banyak yang keluar. Kebanyakannya ke Saudi. Dan juga banyak juga ke Amerika. Sehingga kalau hari-hari biasa itu jarang orang laki-laki di kampung. Rame hari biasa. Ramenya itu bulan Ramadan. Ramadan pada pulang dari Saudi pulang. Terus kemudian dari mana luar negeri pada pulang kalau Ramadan. Kalau tidak Ramadan susah sekali nyarat. Tidak ada orang laki-laki banyak yang keluar. Nah, terus kemudian ya itu paham ya tadi ya. Misalnya apa? Nama orang yang tergib masih apa? Ma'di Karib. Dari Ma'dun sama Karibun. Ma'dun sama Karibun. Ma'di Karib. Ma'di Karibun. Yang bisa ditambahkan di situ. Tulisnya saja lalu, ya, bukan maknanya sendiri tidak pada semua, nulisnya salah. Berarti cari. Kemudian syurutul mannu'i minas sharaf. Syarat-syarat mannu' minas sharaf. Pertama, alla yakuna mudhafan. Syaratnya tidak alla yakuna mudhafan, tidaklah dia mudhaf. Yang kedua, ayyakuna mujarradan min al. Ayyakuna tidaklah mamnu nasarof yakun, isim yakun itu adalah mamnu nasarof. Di situ ada domir yakun, itu ada domir huwa. Kan kita belajarkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari seperti yadribu, apa fa'ilnya? Domir mustadir takdirnya huwa. Yaktubu, apa fa'ilnya? Domir mustadir takdiruhu huwa. Nah, kemudian yakun di situ apa? Fa'ilnya atau isim kananya? Karena ini adalah kana yakunu, maka dikatakan isim kana. Isim yakun bukan fa'il. Apa isim yakunnya? Huwa kembali kepada mamnu nasar. Alla yakuna mudhafan, ndaklah mamnu nasar itu tidak mudhaf. Ya, tidak mudhaf. Yang kedua, ayyakuna indahlah mamnu' nasarof mujarratan, bersih min alif wal lam, bersih dari alif wal lam, tidak ada alif lamnya. Sallaitu fi masajidah, sallaitu fi masajidihim. Nah, itu fi masajidah itu yang mamnu' nasarof, ya, tidak boleh mudhaf. Nah, kalau sallaitu fi masajidihim, kenapa kok dikasrah? Iya, karena dia mudhaf. Kalau mudhaf berarti tidak beramal mamnu' nasarofnya. Kalau tidak beramal berarti dia majrur dengan apa? Dengan kasrah. Majrur dengan kasrah karena apa? Mudhaf. Kemudian him itu apa? Dhamir mabni fi mahalli jarrin, ya dhamir mabni, dia memiliki kedudukan jar sebagai mudhafun ilaih. Ta'allamtu fi madarisa, beramal karena tidak ada alif lam dan tidak mudhaf. Ta'allamtu fil madarisi, kenapa kok majrur dengan kasrah? Karena ada alif dan lam, maka mamnu' nasarofnya tidak beramal majrur dengan kasrah. Ta'allamtu fi madarisihim, kenapa kok majrur dengan kasrah? Fi madarisihim, kenapa ya Ahmad Ibrahim? Karena ada alif lam. Tidak ada di sini. Fi madarisihim, di madrasah-madrasah mereka. Karena dimudhofkan. Karena mudhof. an mughiratah, majrur dengan fathah karena mamnu dengan syaraf, terpenuhi syarat-syaratnya. Anil mughirati, ya, dia majrur dengan kasrah karena ada alif wal lam. Ya, kemudian tamrin udkur al-illah allati tamna'u min as-sarfi fi ma ya'ti. Sebutkanlah al-illah, sebab allati yang tamna'u, mencegah, min as-sarfi dari dari sarf, dari tanwin, fi ma, pada sesuatu ya'ti berikut ini. Sesuatu yang berikut ini, ya'ti artinya datang. Ya, datang pada berikut ini. Sufla, kenapa? Hamra'u, kenapa? Ilahnya apa? Ada yang satu ilah dan ada yang dua ilah. Kalau satu ilah, ya sebutkan antara siwah mutal jumu' ataukah alif ta'lim maksura ataukah alif ta'lim mamdudah. Kalau dua ilah, ya berarti yang menyertai wasf itu ada berapa? Tiga. Yang menyertai alam ada berapa? Enam. Ya, ya. Jadi antum tulis di buku sufla, ilahnya adalah ini, hamra'u, ilahnya adalah ini, asya'u, ilahnya adalah ini, awani'u, ilah akhiri. Boleh lihat, lihat itu apa di kitab ya. Sarfnya masa depan ya, insyaallah. Tadi panjang sekali. Mengenai sarf kalau putus nanti, pelajaran putus nanti harus ingatkan lagi sekali sekalian. Ya. Itu an mughirah sama an mughirati. Dalam mana sama kalau jadi. Iya, jadi al-mughirah anil mughirati an mughirata. Iya. Kan nama orang itu tauqifi. Tauqifi itu kita tidak ada tidak ada wewenang untuk merubah-rubah. Kalau enggak ada alif lam, maka tidak boleh dikasih alif lam. Berarti namanya apa? Mughiratu. Kalau namanya mughiratu, ya berarti dia mamnu' min as-sarf. Tapi kalau namanya al-mughiratu, berarti dia batal mamnu' min as-sarf ya. Iya. Enggak beramal. Berarti namanya dia adalah al-mughirah. Ya. Enggak. Bukan maksudnya mughirah kemudian boleh dikasih alif lam, enggak begitu. Memang dia ngasih nama dirinya atau orang tuanya ngasih namanya itu tanpa alif lam. Berarti ini tulisannya kalau an mughirah namanya mughirah. Iya, sama-sama nama. Maksudnya yang kalau yang ada alif lamnya ini memang namanya al mughirah. Iya, namanya gitu. Misalnya Nu'man. Ada namanya an Nu'man. Ada alif lamnya an Nu'man. Ada namanya Nu'man saja. Iya. Ada yang lain? Ada. Ada lagi.